perewan ula kambiar rabang masa pertobatan barenda bukdam tampang pe harus seram undari cukur kina rezambang adi egin kamu jadi pengalang. Hei adik abang tadi padang bulan kiri kanan teman modalku pergaulan merebut lahan hidup mati laku segan wabahan adi e cari makan. Cuma-cuma teman diusir